Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab At-Tibyan Adab Hamlatul Quran Imam Nawawi rahimahullah. Sekarang kita masuk al-bab sabi, bab yang ketujuh, di halaman 187. Fi adabin nas kullihim ma'al Qur'an, tentang adab manusia semuanya bersama Al-Qur'an. Baik. Siapa kemarin terakhir? Kemarin siapa terakhir? Asli, ya. Baik. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Al-babu sabi' fi adabin nas kullihim al-Qur'an. Tentang adabnya manusia semuanya bersama Al-Qur'an. Tsabata fi sahih Muslim rahimahullah taala an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala Inna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Qulna liman? Kami yakni para sahabat menyatakan untuk siapa? Qala lillahi wa li kitabi wa li rasulih wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu Allah untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan wa'amati untuk semua kaum muslimin. Ini sudah dibahas di poin sebelumnya. Baik. Qala al-ulama rahimahumullahu taala. Di sini dalam hadis ini disebutkan nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, imatul muslim wa amatihim. Terkhusus kita akan bicara nasihat wali kitabi, nasihat untuk kitabnya. Qala al-ulama rahimahumullah ta'ala an-nasihatu li kitabillah Para ulama rahimahumullah menyatakan nasihat untuk kitab Allah Ta'ala adalah al-iman bi'annahu kalamullah Ta'ala wa tanziluh, yaitu beriman bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, wa tanziluhu, dan wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah. Wala yusbihu syai'un min kalamil khalqi, dan tidak ada sedikit pun yang serupa dari ucapan makhluk, tidak ada persamaan dengan ucapan makhluk. Wala yaqdiru ala mithlihi al-khalqu bi asrihim, wala yaqdiru, dan tidak mampu, ala mithlihi al-khalqu, makhluk itu tidak mampu untuk membuat semisalnya, bi asrihim, seluruhnya. Makhluk naam tidak mampu untuk menyerupainya, tidak ada yang mampu untuk menyamainya. Jadi firman Allah ini luar biasa, Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang terakhir Muhammad bin Abdullah di tengah-tengah masyarakat yang jago dalam bahasa Arab. Naam, Al-Quran mengalahkan syair-syairnya orang-orang Arab. Al-Quran mengalahkan tata bahasanya dan keindahan dari bahasa Arab. Mereka semua tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Summa ta'zimuhu, kemudian termasuk nasihat untuk kitab Allah adalah mengagungkannya. Wa tilawatu haqqa tilawatih, dan membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Wa tahsinuha wal khusu' indaha, kemudian tahsin, memperbaikinya ketika membaca, dan khusyuk ketika tilawah, ketika membacanya dibaca dengan benar, dengan baik, dan khusyuk ketika membacanya. Wa iqamatu hurufi fit tilawah, dan menegakkan huruf-hurufnya ketika membaca, benar makharij hurufnya ketika membaca Al-Qur'an. Wa dabbu anhu, dan membelanya. Lita'wil al-muharrifin, membelanya dari pentakwilan orang-orang yang biasa menyimpangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Maknanya diselewengkan. Maka termasuk nasihat kepada kitab Allah, kita bela, kita bantah mereka. Wa ta'arudi taghin, dan juga gangguan ta'arud, gangguan at-taghin, orang-orang yang melampaui batas. Watasdiku bima fi, mempercayai dengan apa-apa yang ada di dalamnya, yang dikhabarkan dalam Al-Quran, dari kisah-kisah yang telah lalu, kisah-kisah yang akan datang, ya, kita mempercayainya. Walwukuh ma'ahgami, dan berhenti bersama hukum-hukumnya. Jika itu larangan, maka tidak boleh kita melanggarnya. Itu mana yang berhenti dengan hukum-hukumnya. Nah, wa tafahumu ulumi wa amsalih, dan juga memahami ilmu-ilmunya, memahami ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Naam. Wa amsalih, dan permisalan-permisalannya di dalam Al-Quran. Allah sebutkan permisalan, perumpamaan. Wal i'tibar bi mawa'idhih, dan mengambil ibrah, pelajaran dengan nasihat-nasihatnya. Wa tafakkur fi ajaibihi, dan memikirkan, berpikir tentang keajaiban-keajaiban yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran dari kejadian-kejadian yang menakjubkan, itu kita memikirkannya. Wal amalu bimuhkamih, dan mengamalkan muhkamnya ayat-ayat yang jelas maknanya. Wa taslim bimutasyabih, dan menyerahkan ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, yang belum jelas, yang butuh penafsirannya dengan ayat yang lainnya. Wal bahthu an umumihi wa khususihi, mencari dari ayat-ayat yang umum sifatnya dan ayat-ayat yang khusus. Nanti pembahasan usul tafsir. Wa nasihihi wa mansuhi, ayat-ayat yang menghapuskan ayat yang lainnya dan ayat-ayat yang dihapuskan. Ini semua ilmu ulumul Quran. Wa nasru ulumi, dan menyebarkan ilmu-ilmunya. Wa du'a ilaihi, dan mengajak untuk kembali kepadanya. Wa ila ma dzakarna min nasihatih, dan kepada apa-apa yang telah kami sebutkan dari nasihatnya. Nah, ini makna nasihat li kitabih. Ya, nasihat untuk kitab Allah. Baik, mengimani Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Termasuk iman kepada Al-Quranul Karim. Baik. Ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Dari keimanan atau dari an-nasiha li kitabih, tadi disebutkan di situ, summa ta'zimuhu. Ya. Termasuk nasihat untuk kitab Allah, ta'zimuhu, mengagungkan Al-Quran. Nah, mengagungkan Al-Quran, maka dibahas dalam fasal setelah ini tentang kewajiban kita mengagungkan Al-Quran. Taib, astagfir. Virus. Thank you. dakotani. Baik. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah faslun fi wujubi ta'dhimil Qur'an. Fasal tentang wajibnya mengagungkan Al-Qur'an. Ini termasuk tadi an-nasiha li kitabih. Qala ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat. Ala wujubi ta'dhimil Qur'anil aziz 'alal itlaq, atas wajibnya mengagungkan Al-Qur'an secara mutlak. Mengagungkan Al-Qur'an yang mulia secara mutlak. Wa tanzihi, serta mensucikannya dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Wasyanatih, dan menjaganya. Menjaga Al-Qur'an, mensucikan Al-Qur'an. Wa ajma'u 'ala anna man jahada min du harfan mimma ajma' alaih, dan kaum muslimin sepakat. Ala anna man, bahwasanya barang siapa yang jahada min du harfan, yang menolak satu huruf saja dari Al-Qur'an. Mimma ujmi' alaih, dari apa-apa yang disepakati atasnya. Menolak satu huruf. Nah, ini huruf ini mestinya tidak ada ini dalam Al-Qur'an misalnya. Padahal sepakat para ulama. Aw zada harfan mimma lam yaqra bi ahadun, atau menambah satu huruf dari apa-apa yang tidak dibaca dengannya seorang pun, ditambah-tambahi hurufnya. Wa huwa alimun bidzalika, dan dia alim, ngerti tentang hal itu. Fa huwa kafirun, maka dia kafir. Maka dia kafir. Orang yang sengaja menolak satu huruf dari Al-Qur'an atau menambahi satu huruf dari Al-Qur'an, na'am, bahwa alimun, ya, dia ngerti, bahwa kafir, maka dia kafir. Qala al-Imam Al-Hafidh Abul Fadl Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, i'lam, ketahuilah, anna man istakhafa bil Qur'an, bahwasanya barang siapa yang meremehkan Al-Qur'an, aw bil mushaf, atau meremehkan mushaf, aw bi syai'in minhu, atau sedikit darinya, dari Al-Qur'an dia remehkan atau dia mengingkarinya. Au sabbahuma, atau mencelanya, mencela Al-Qur'an atau mencela mushaf. Au jada harfan minhu, atau menolak satu huruf darinya. Au kadzdzaba bi syai'in mimma surriha bihi, atau dia mendustakan, bi syai'in, dengan sesuatu yang dari apa-apa yang surriha, yang dijelaskan di dalamnya. Min hukmin, dari hukum. Al khabarin, atau khabar. Dia dustakan. Oh, tidak benar hukum ini. Khabar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia ingkari. Au asbata ma nafahu, atau dia menetapkan apa-apa yang Allah nafikan dalam Al-Quran. Au nafa ma asbatahu, atau dia menafikan apa-apa yang Allah tetapkan. Wa huwa alimun bidzalika. Kalimat ini ada sebagaimana yang tadi disebutkan. Wa huwa alimun bidzalika. dia ngerti, dia paham. Naam. Aw syakka fi syai'in min dzalika, atau dia ragu tentang sesuatu dalam Al-Qur'an. Dia meragukan. Bahwa kafirun bi ijma'il muslimin. Maka dia kafir, naam, dengan kesepakatan kaum muslimin. Naam. Dia kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Naam. Wa huwa alimun bidzalika. Orang-orang yang menentangnya, orang-orang yang meragukannya, orang-orang yang menambahi Al-Qur'an dalam keadaan dia ngerti, sepakat para ulama bahwa kafir, maka dia kafir. Wa kadzalika in ja'ada Taurah wal Injil. Demikian pula jika seorang itu menentang Taurat dan Injil. Au kutubullah atau kitab-kitab suci Allah Ta'ala al-munazzalah yang Allah turunkan, Suhuf Ibrahim. Au kafara biha atau mengkufuri kitab-kitab yang Allah turunkan, au sabbaha atau mencelanya, au istakhaffa biha atau meremehkannya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Naam. Tidak boleh kemudian sedikit pun kita mengingkari kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabinya dan para rasulnya. Nah. Baik itu yang turunkan kepada anbiya sebelum Rasulullah Muhammad bin Abdullah, apalagi kemudian mendustakan Al-Qur'an, bahwa kafir. Qala, masih ucapan Abul Fadl Al-Qadhi Iyab rahimahullah. Waqad ajma'al muslimun, dan kaum muslimin sepakat, ala annal qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an al-matluwa yang dibaca, fi jami'il aqtar, di sepenjuru dunia, di seluruh dunia, al-maktuba fil mushaf, yang tertulis di dalam mushaf, alladhi bi'aidil muslimin, yang ada di tangan-tangan kaum muslimin, mimma jama'ahu ad-daqqatan, dari apa-apa yang dikumpulkan ad-daqqatan, daqqa itu sampul, ya, dua sampul, min awal, dari awal alhamdulillahi rabbil alamin, dari awal mushaf, ila akhirihi, sampai akhirnya, kul a'udzu birabbin nas, kalamullah ta'ala, itu adalah firman Allah ta'ala, wa wahyuhu, dan wahyunya, al-munazzalu, yang Allah turunkan, ala nabiyihi, kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anna jami'a ma fi haqqun, bahwasanya seluruh apa-apa yang ada di dalamnya itu benar, wa anna man naqasa minhu harfan qasidan lidzalika, dan barang siapa yang mengurangi dari Al-Qur'an satu huruf qasidan lidzalika, dia sengaja kurangi satu huruf Al-Qur'an, au badalahu biharfin akhar makana, atau dia ganti dengan huruf yang lainnya tempatnya, diganti ra diganti yang lain misalnya, dirubah-rubah, au zada fi harfan, atau dia tambahi di dalamnya satu huruf, mimma lam yastamil al mushaf, dari apa-apa yang tidak tercakup atasnya mushaf, enggak ada huruf itu. Alladhi waqa'a lil ijma', yang terjadi ijma' atasnya. Wa ajma'a 'alai annahu laysa bil Qur'an wa ujmi'a 'alai, dan disepakati atasnya itu bukan termasuk Qur'an. Amidan likullin hadza, dia sengaja menggantinya ini. Bahwa kafir, maka dia kafir. Sengaja menggantinya, sengaja merubahnya, sengaja menguranginya. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran dengan adanya para penghafal Al-Quran, sehingga dimanapun ada cetakan-cetakan yang keliru di situ dari ayat-ayat Allah, itu biasanya diketahui dengan banyaknya para khufadul Quran. Baik. Ini khanifidina azani wa azakumullah. Larangan untuk menolak satu huruf saja Al-Quran, apalagi satu surat. Larangan untuk menambah satu huruf, apalagi beberapa huruf. Jika dia sengaja dan dia alim mengetahuinya, maka dia kafir. Maka dia kafir. Baik, Mustamir, Rahman. Qala Abu Utsman Ibnu Al-Haddad, berkata Abu Utsman bin Al-Haddad, jami'u man yantahilu tauhida, seluruh orang yang menyatakan tauhid, seluruh orang yang mengaku muwahidin, muttafiqun, mereka sepakat, ala anna al-jahda biharf min al-Quran kufrun, bahwasanya penolakan dengan satu huruf dari Al-Quran maka itu kekufuran. Menolak satu huruf dari Al-Quran maka dia kufur. Alif lam mim. Oh, ini mestinya alifnya tidak ada ini. Diingkari satu huruf. Dia faham, dia ngerti, maka dia kafir. Waqad ittafaqa fuqaha Baghdad, para ahli fiqih di Baghdad sepakat, ala istitabati, atas diminta taubat Ibni Sanabud Al-Mukri, Ibni Sanabud Al-Mukri ini seorang pengajar, ahadiya immati, salah satu imam al-mukri'in, salah satu imam yang mengajarkan bacaan Al-Quran, al-mutasaddirin, yang terkemuka. Ini seorang imam yang ahli Al-Quran diminta taubat. Ma'ibni Mujahid, bersama dengan Ibni Mujahid, dua orang. Liqiraatihi wa iqra'ihi, kenapa? Karena bacaan dia, dan dia mengajarkan bisawad, dengan yang ganjil, yang aneh-aneh. Minal huruf, dari huruf-huruf mimma laysa fil mushaf, dari apa-apa yang tidak ada dalam mushaf. Membaca Al-Quran dengan bacaan yang aneh, yang tidak ada dalam mushaf. Demikian pula diajarkan, diminta taubat oleh para fuqaha Baghdad. Wa aqadu alaihi lirruju'an wa tauba minhu. Mereka menetapkan fuqaha Baghdad harus rujuk darinya dan taubat darinya. Sijillan, membuat pernyataan. Asadafi ala nafsi fi majlis al-wazir Abi Ali bin Muklah, yang dipersaksikan padanya di majlisnya al-wazir Abu Ali bin Muklah. Sanata salas wa isrin wa salasamiyah, di tahun 323. Ya. Ini seorang imam, tapi membaca Al-Quran dengan bacaan yang aneh, yang tidak dikenal di dalamnya. Diminta untuk bertaubat. Wa afta Abu Muhammad bin Abi Zaid. Dan Abu Muhammad bin Abi Zaid berfatwa, fi man qala lis-sabi, kepada orang yang menyatakan kepada sobi, anak kecil, la'anallahu muallimaka wa ma'allamaka, semoga Allah melaknat muallimaka, gurumu. Ini Abu Muhammad bin Abi Zaid ini menyatakan kepada orang yang berkata kepada anak kecil, semoga Allah melaknat gurumu, wa ma'allamaka, dan apa-apa yang diajarkan kepadamu oleh gurumu. Laknat kepada guru dan apa yang diajarkan. Apa yang diajarkan? Al-Quran yang diajarkan. Nah, jadi diminta taubat dari ucapannya, karena dia mendoakan laknat bagi pengajar Al-Quran dan juga apa yang diajarkan. Wa qala aradtu su'al adab wa lam uridil Quran, kata orang itu, yang aku maksudkan adalah jeleknya adab. Wa lam uridil Quran, bukannya aku maksudkan Al-Quran, bukan. Yang aku maksudkan adalah orangnya, gurunya, dan jeleknya adab dia. Jeleknya adab dia, bukan Al-Quran yang dia maksudkan. Qala yu'addabu al-qa'il, dihukum orang yang bicara. Qala wa amma man la'ana al-mushaf, adapun orang yang melaknat mushaf, innahu yuqtalu, maka dia dibunuh. Hadza akhiru kalamil qadhi Iyad rahimahullahu taala. Ini akhir dari ucapan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Naam. Ini ikhwan fi din anzani wa azzakumullah. Baik. Wajibnya untuk ta'dhimul Quran, di antaranya dilarang untuk menambahi satu huruf pun. Dilarang untuk mengingkari satu huruf pun. Dilarang untuk mengingkari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya selain Al-Quran. Nah. Dan juga kita harus meyakini apa yang ada dalam mushaf itu adalah kalamullah. Apa yang tertulis, apa yang dibaca itu kalamullah. Dan dilarang naam untuk kemudian melaknat Al-Quran. Taib. Dan juga membuat bacaan-bacaan yang asing, yang tidak dikenal. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Yang disebutkan oleh sebagian para ulama termasuk su'ul adab, termasuk adab yang jelek dengan Al-Quran, kebiasaan yang dijumpai di sebagian kaum muslimin ketika membaca Al-Quran, ketika membaca mushaf, dia membuka lembaran mushaf dengan jari yang diletakkan di ludah dulu, nah, untuk membuka mushaf, ya, tempelkan, buka. Nah, ini termasuk tidak adab dengan Al-Quran, nah, tidak pantas. Ya. Baik, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Dan masih ada sebagian kaum muslimin yang menjalankan itu mungkin karena kejahilannya, ketidaktahuannya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik, itu tentang ta'zimul Quran, ya, yang termasuk di dalamnya adalah menjalankan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Wukuf inda ahkami, berhenti pada hukum-hukumnya. Baik. Sekarang tentang tafsir, hukum mentafsirkan Al-Quran. Baik. Kula baik. Qala Imam Nawawi rahimahullah, faslun fi hukmi tafsiril Quran, hukum mentafsirkan Al-Quran. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam mukadimah tafsirnya, tafsir yang terbaik itu ada Al-Quran bil Quran, ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, itu tafsir yang paling baik. Kemudian Al-Quran bis sunnah, ya, Al-Quran bis sunnah. Nah, tafsir dengan riwayat. Ya. Wa yahrumu tafsiru bighairi ilmin, haram mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Wal kalam fi ma'anihi, dan berbicara tentang makna-makna Al-Quran, liman laysa min ahliya, bagi orang yang bukan ahlinya. Ya, enggak boleh mentafsir-tafsirkan Al-Quran, menerangkan maksud ayat ini padahal dia bukan ahlinya. Wal ahadis fi dzalika katsirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wal ijma munakidun alaih, dan ijma itu berlaku padanya. Wa amma tafsiruhu lil ulama, adapun tafsir yang dijalankan para ulama, fajaizun hasanun, itu boleh dan bagus. Wal istima' munakidun alaih, tafsirnya para ulama paling tidak kita memiliki tafsir Ibnu Katsir paling tidak, ya. Tafsir berriwayah, tafsir bil athar. Nah, itu ringkasan dari At-Tabari. Ya, paling tidak kita memiliki itu tafsir yang paling utama. Atau kemudian tafsir yang lebih ringkas lagi, tafsir As-Sa'di. Nah, penulisnya seorang salafi. Baik, As-Sa'di kemudian Ibnu Katsir, paling tidak kita memiliki tafsir itu. Ada tafsir-tafsir yang lainnya, yang mujalladat, yang berjilid-jilid, ya, Adwa'ul Bayan misalnya. Baik, tapi ketika kita punya Ibnu Katsir itu sudah cukup. Nah, bagi sekelas kita. Baik. Wa man kana ahlan li tafsir, maka bagi orang yang ahli tafsir, jami'an li adawati lati yu'rafu biya ma'nahu, yang dia telah mengumpulkan perangkat-perangkat yang dikenal dengannya makna, yang dia mengenal maknanya, dia sudah belajar usul tafsir dan macam-macamnya, ya. Wa ghalaba 'ala dhannihi al-muradu, dan ghalaba 'ala dhanni, dan dhann dia itu na'am paham maknanya, fasarahu in kana mimma yudraku bil istihad, dia tafsirkan jika memang bisa didapatkan dengan istihad, kal ma'ani, seperti makna-maknanya, wal ahkam al khafiyah wal jaliyah, hukum-hukum yang khafi, yang tersembunyi dan yang jelas, wal umum wal khusus, yang secara umum maupun secara khusus, wal i'rab, masalah i'rabnya, wa ghairu dzalika, dan selain itu. Wa in kana mimma la yudraku bil istihad, adapun jika tidak bisa dijumpai dengan istihad, kal umur allati tariqu wa an-naql, yang harus dengan nakal, dengan harus disandarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Wa tafsirul alfaz bil lughawiyah, menafsirkan lafaz-lafaz bahasa. Fala yajusul kalam fihi, tidak boleh berbicara tentangnya illa binaklin sahihin min jiatil mu'tamadin min ahli, ya, kecuali dengan penukilan yang sahih dari sisi yang memang orang-orang yang terpercaya, nah, dari ahli tafsirnya. Wa amma man kan laysa min ahli, adapun orang-orang tidak ahli tafsir, liqauni ghairi jamin li adawatih, karena dia tidak mengumpulkan perangkat tafsir, faharamun alai tafsir, maka haram baginya mentafsirkan Al-Quran. Lakin, tetapi, lahu ayyan kula tafsir, boleh bagi dia menukilkan tafsir, anil mu'tamadin, dari orang-orang terpercaya, min ahli, dari ahli tafsir. Baca tafsirnya para ulama, bukan menafsirkan sendiri, boleh. Nah, baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsirnya Sa'di, ya. Nah, dan tafsir-tafsir yang lainnya, tidak menafsirkan sendiri. Baik. Ini ikhwani fiddina azani wa azakumullah. Nah, hukum tafsir Al-Qur'an insyaallah nanti masih berlanjut. Nah, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Ikhwani fiddina azani wa azakumullah. Ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullah, yujad ala ba'di sajadat, didapati di sebagian sajadah allati nusalli alaiha, yang kita sholat di atasnya, suar gambar na'am Ka'bah wa Masjid Nabawi. Di sajadah itu ada gambar Ka'bahnya dan gambar Masjid Nabawi. Bagaimana hukumnya menggunakan sajadah yang bergambar Ka'bah atau bergambar Masjid Nabawi atau yang semisalnya, ya. Dan memang keumuman sajadah itu gambarnya ini. Kata beliau rahimahullah, yang bagi Allah yusalli alaiha, tidak sepantasnya untuk sholat menggunakan sajadah itu. wal wuquf alal ka'bah wal wati alaina minal ihanah, berdiri di atas gambar Ka'bah dan menginjak gambar Ka'bah, ini termasuk ihanah, menghinakan ya, termasuk pelecehan. La taju la yajuzu tasfir al-Ka'bah al-Firs, enggak boleh gambar Ka'bah di kain ya. Yang bagi lana alla tastariha nastariha, tidak boleh kita membelinya jika ada sajadah yang ada gambar Ka'bahnya. Naam. Li'annal Ka'bah amamahu, karena Ka'bah kalau ditaruh di depannya, gambar Ka'bah kalau ditaruh di depannya ketika sholat, yusawwisu alaih, membikin apa, membikin terganggu dia ya, kalau ada gambar Ka'bah di depannya. Naam. Wa in kanat tahta rijlaihi fayatu'tabaru minal ihanah, kalau gambar Ka'bah itu di antara kedua kakinya, ini termasuk penghinaan. Bal akhwatul mu'min alla yastamilu hadis sajadah, yang lebih hati-hati bagi seorang mukmin untuk tidak menggunakan sajadah-sajadah itu ya. Gunakan yang lainnya yang tidak ada gambarnya, yang polos, atau gambar-gambar bukan gambar Ka'bah, bukan gambar masjid ya. Nah, karena itu termasuk bentuk penghinaan. Apalagi kemudian terkadang ada sebuah masjid yang karpet-karpet atau sajadah-sajadah tidak digunakan, kemudian dipakai untuk keset ya. Padahal di situ ada gambar masjidnya, ada gambar Ka'bahnya. Ini termasuk ihana, ini termasuk penghinaan. Nah, dan tidak boleh pula membuat apa namanya itu, tiruan-tiruan Ka'bah. Nah, pakai gantungan kunci. Demikian pula buat Ka'bah untuk latihan tawaf, itu tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh membuat apa itu namanya, miniatur ya, Ka'bah untuk kemudian belajar manasik haji, tidak boleh. Nah, pakai gantungan-gantungan kunci misalnya, itu dilarang. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Itu fatwa dari Imam Ibn Baz rahimahullah. Nah, saya sebenarnya pengin itu bentuknya fatwa beliau itu bentuknya audio ya. Saya pengin untuk tak setelkan biar kita pernah dengar. Oh, ini suaranya Ibn Baz Al-Albani. Masyaih, biar kenal suaranya kok. Nah, lebih paham ya. Baik, kawan-kawan, insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.